Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita masih membahas hadis yang menjelaskan bahwasanya Al-Qur'anul Karim diturunkan dengan 7 huruf. Telah kita bahas hadisnya, hadis yang ke-15 dan yang ke-16. Pada kesempatan kali ini yang akan kita sampaikan adalah penjabaran dari para ulama kita tentang makna 7 huruf. Barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan pada majelis sebelumnya, para ulama kita ada ikhtilaf tentang makna 7 huruf dalam hadis di atas. Ibnu Hibban rahimahullah menyebutkan ada 35 pendapat. Ya, khamsatun wa thalathuna qawlan, 35 pendapat. Tetapi kata Al-Mundhiri rahimahullah, qala Al-Mundhiri rahimahullah, aktsaruha ghairu mukhtar. Tetapi mayoritas pendapat-pendapat tadi bukan pendapat yang terpilih. Artinya banyak pendapat yang lemah. Aktsaruha ghairu mukhtar. Tayib, dari khilaf para ulama itu ada 2 pendapat yang paling masyhur. Asyharuha qaulani. Yang paling masyhur ada 2 pendapat. Ini pun la munafata bainahuma. Tidak ada pertentangan antara 2 pendapat ini. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Pendapat yang pertama, al-muradu biha sab'u lughatin. Al-muradu biha sab'u lughatin. Yang dimaksud dengan 7 huruf dalam hadis ini adalah sab'u lughat, 7 lughah, 7 bahasa. Lughat jamak daripada lughah. Ini adalah pendapatnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini pendapatnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan sejumlah ulama. Kemudian yang dimaksud dengan 7 lughah ini adalah afsahuha. Wal muradu biha afsahuha, yang paling fasih. Ya, afsahuha, yang paling fasih. Dikarenakan lughatul Arab akthar min sab'ah. Dikarenakan lughah bahasa-bahasanya orang Arab lebih dari 7. Sehingga yang dimaksudkan dengan 7 lughah adalah afsahuha, yang paling fasih. Nah, di sini mereka membahas panjang terkait dengan lughah-lughah yang ada. Yang jelas, dari 7 lughah itu semuanya dari Quraisy. Ya, min butuni Quraisy, semuanya dari inti Quraisy. Disebutkan macam-macam bahasanya, ada bahasa lughah ini, lughah ini, lughah ini, lughah ini, dan yang paling fasih 7. Antum bisa melihat penjelasan panjangnya dalam Fathul Bari. Kemudian masih pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf dengan makna 7 lughah. Maksudnya adalah Al-lughatu sab' mufarraqatun fihi. Al-lughatu sab'u mufarraqatun fihi. Walaisal murad anna kulla kalimatin tuqra'u 'ala sab'i lughat. Ya, al-murad as-sab'ul al-lughatu sab'u mufarraqatun fihi. 7 bahasa tadi tersebar dalam Al-Qur'an. Ya, mufarraqatun fihi, tersebar dalam Al-Qur'an. Walaisal muradu anna kulla kalimatin tuqra'u 'ala sab'i lughat. Dan bukan yang dimaksud 7 lughah itu masing-masing kalimat dibaca dengan 7 lughah. Bukan demikian. Difahami ya. Jangan dipahami pendapat ini mengatakan Quran diturunkan dengan 7 huruf dengan 7 lughah, masing-masing kata, masing-masing lafaz dalam Al-Quran dibaca dengan 7 lughah. Tidak. Tapi maksudnya 7 lughah tadi tersebar dalam Al-Quran. Dipahami ya? Ada yang lughah ini, ada yang lughah ini, ada yang lughah ini, ada yang lughah itu, ada yang lughah ini. Bahagia. Itu maknanya. Sab'u lughatin. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Mushaf yang dikumpulkan dan dinaskh oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma itu kebanyakan dari lughah yang ada ini, sebagian daripada lughah yang ada ini, terutama lughahnya Quraisy. Difahami soal ya? Terkait dengan poin yang terakhir tadi, jangan dipahami 7 huruf atau 7 lughah artinya masing-masing kalimat itu dibaca dengan 7 lughah. Ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Ibnu Abdil Barr rahimahullah menukil kesepakatan ulama dalam masalah ini. Hadza mujma'un alaih. Ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Tidak mungkin satu lafaz, satu kata dibaca dengan 7 lughah kecuali 1-2 kata saja. Itu memungkinkan dibaca 7 lughah. Di antara yang disebutkan sama beliau kata-kata abadat tauhid dalam surat Al-Maidah. Itu dibaca dengan 7 lughah. Selebihnya mustahil, ghair mungkin, tidak mungkin satu kata dibaca dengan 7 lughah. Dipahami ya? Sehingga camkan baik-baik, pendapat pertama ini mengatakan Quran diturunkan dengan 7 huruf, yakni 7 lughah. Yang dimaukan dengan 7 lughah yang paling fasih. Dan yang dimaukan dengan 7 lughah, yakni 7 lughah tadi tersebar dalam Al-Quranul Karim. Jangan dipahami satu lafaz, satu kata dibaca 7 lughah, kecuali sedikit saja. Faham tuh? Ini pendapatnya Abu Ubaid wa Jama'ah. Al-Qawlu Thani, pendapat yang kedua ialah al-muradu biha sab'u qira'at. Sab'u qira'atin, yang dimaksud dengan 7 huruf dalam hadis ini adalah 7 qira'ah. 7 qira'ah. Ini pendapat dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dari mayoritas ulama. Hakahu Ibnu Abdil Barr an aktsari ahli al-ilmi. Ini pendapat dihikayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dari mayoritas ulama. Ini pendapat kebanyakan ulama, pendapat jumhur ulama. 7 huruf, 7 qira'ah. Difahami ya? Taib, apa yang dimaukan dengan qira'ah di sini? Mereka mengatakan al-muradu biha ta'diyatul makna bil lafzil muradif wal muradu biha ta'diyatul makna bil lafzil muradif walau kana min lughatin wahidah. Ta'diyatul makna bil lafzil muradif wa in kana min lughatin wahidah. Yang dimaukan dengan tujuh bacaan, yakni ta'diyatul makna bil lafzil muradif, menunaikan makna, ya, menunaikan maknanya dengan lafaz yang sinonim walaupun dari satu bahasa. Jadi yang penting maknanya itu kena gitu. Walaupun dengan lafaz yang berbeda tapi semakna. Mereka mengambil dari hadis yang kita bahas tadi. Perbedaan bacaan Hisham bin Hakim dengan sahabat Umar bin Khattab. Sama-sama membaca Al-Furqan. Mereka berdua, Hisham bin Hakim dan Umar bin Khattab, min Quraisy. Sama-sama dari Quraisy. Artinya apa? Lughatu Quraisy, satu lughahnya. Tapi beda bacaannya. Umar dibacakan dengan bacaan A, Hisham bin Hakim dengan bacaan B. Beda bacaannya. Berarti lafadznya itu sinonim, beda tapi maknanya sama. Itu yang dikatakan dengan sab'u qira'at, tujuh qira'ah. Difaham ya? Kalau mau dicontohkan seperti yang ini membaca ta'al, ini membaca akbil, ini membaca halumma. Lafadznya beda, maknanya sama. Difaham ya? Itu yang dimaksud dengan sab'u qira'at. Sab'u qira'at. Difaham ini ya? Jadi sisi-sisi qiraahnya berbeda-beda dengan lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Dipaham ya? Sab'atu aujuh minal ma'ani al-muttafiqah bil alfadhil mukhtalifah. Jadi tujuh sisi ya, maknanya sama, lafaznya beda. Dan mereka sepakat bukan berarti satu kalimat itu dibaca dengan tujuh qiraah. Enggak ada yang mengatakan demikian. Tetapi bisa jadi satu kalimat itu ada satu dua bacaan padanya. Dibaca fatabayyanu, dibaca fatasabbatu. Satu atau dua atau tiga atau empat. Maksimalnya tujuh. Bukan berarti semua lafaz dengan tujuh qiraah. Enggak, terkadang kalimat ini satu qiraahnya, kalimat yang lainnya lagi dua qiraahnya, kalimat yang lainnya lagi tiga qiraahnya, sampai mentok maksimal ada kalimat dengan tujuh qiraah. Difahami ini? Itu pendapat yang kedua. Paham tuh? Jadi jangan dipahami satu kalimat ini harus ada tujuh bacaan. Tidak mesti demikian. Difaham ya, sehingga tujuh qiraah itu ada tersebar pada kalimat-kalimat lafadz-lafadz Al-Qur'anul Karim. Ini barakallahu fikum pendapat yang kedua, pendapat mayoritas ulama, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Abdul Barr. Bahkan belum mengingkari pendapat yang pertama. Tayyib. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari, beliau mengambil dua pendapat ini. Dua pendapat ini sama-sama benar dan bisa dikompromikan. Pendapat yang mengatakan tujuh huruf dimanakan dengan tujuh lughah bahasa, atau tujuh huruf dengan tujuh qiraah. Antum tulis, saya melakukan. Setelah belum membawakan dua qaul di atas, qala al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, qala al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, qultu Qultu wa yumkinul jam'u bainal qawlaini wa yumkinul jam'u bainal qawlaini bi ayyakunal muradu bil ahruf bi ayyakunal muradu bil ahruf taghayyural alfadhi ma'attifaqil ma'na wa yumkinu al-jam'u bainal qawlaini bi ayyakuna al-muradu bil ahruf taghayyural alfadhi ma'attifaqil ma'na ma'a inhisari dhalika fi sab'i lughat ma'a inhisari dhalika fi sab'i lughatin titik Fathul Bari juz 9 halaman 36 Fathul Bari juz 9 halaman 36 kata beliau, saya katakan, kata Al-Hafidh mungkin dikompromikan dua pendapat tadi. Pendapat pertama mengatakan sab'u lughat, tujuh bahasa. Pendapat yang kedua mengatakan sab'u qira'at, tujuh qira'ah. Mungkin dikumpulkan dua pendapat ini, yaitu yang dimaksud dengan huruf ialah perbedaan lafaz, ya, perbedaan lafaz disertai dengan kesamaan makna. Perbedaan lafaz disertai dengan kesamaan makna, dan itu terbatas pada tujuh bahasa. Dipaham ya? Jadi dua kaul diambil semua, diambil semua. Tujuh kiroah, tujuh bacaan dengan tujuh wajah, tujuh sisi lafadznya beda, maknanya sama, tetapi tidak keluar dari tujuh bahasa. Dipaham ya? Barakallahu fikum. Tidak keluar dari tujuh bahasa, sehingga semuanya diambil. Barakallahu fikum. Faham sampai sini ya? Dan ini yang dipakai oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Cuman nih ikhwan, ada banyak hal yang penting ditanbih di sini. Ya, ada beberapa tanbihat muhimmah, tanbih-tanbih penting di sini. Yang pertama, yang pertama, apakah tujuh huruf, apakah tujuh huruf yang Al-Quran turun dengannya itu semuanya ada dalam mushaf Al-Quran yang ada sekarang ini, ataukah sebagiannya saja? Difahami? Apakah tujuh huruf yang Al-Quran turun dengannya itu tujuh-tujuhnya ada dalam mushaf sekarang ini ataukah sebagiannya? Jadi bahas sekarang ini mushaf yang antum bawa sekarang ini, nah, mushaf yang ada sama antum sekarang ini, mushaf sekarang ini, apakah sab'atu ahruf, tujuh huruf yang disebutkan dalam hadis tadi, Quran turun dengan tujuh huruf, apakah tujuh-tujuhnya ada di mushaf zaman sekarang ini ataukah sebagian saja? Difahami? Dua pendapat. Pendapat yang dirajihkan oleh para ulama ialah yang kedua. Yang kedua. Apa yang kedua ini? Nah, yang kedua adalah hanya sebagian saja. Hanya sebagian saja, bukan tujuh huruf, ya. Jadi mushaf Al-Quran yang ada pada kita sekarang. Tayyib, tidak ada padanya 7 huruf yang dimaksud. Yang ada padanya adalah sebagian dari 7 huruf tadi. Difahami ya? Ini pendapat yang dirojihkan oleh Tabari dan kata Al-Hafidh wahwal mu'tamad, dari pendapat yang dipegangi oleh para ulama. Alhamdulillah, saya melakukan ikhwan. Qala Al-Hafidh rahimahullah, والحق والحق أن الذي جمع في المصحف أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله والحق أن الذي جمع في المصحف huwa al-muttafaqu ala inzalihi al-maqtu'u bihi al-maqtu'u bihi al-maqtubu bi'amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-maqtubu bi'amri an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tulang lagi al-haq. Ya, walhaq anna alladhi jum'a fil mushaf huwa almuttafaqu ala inzalihi almaqtu'u bihi almaktubu bi amri nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut kata beliau sekarang, masih sampai baik. Kata beliau wa fihi ba'du makhtulifa fihi wa fihi ba'du ma ukhtulifa fihi minal ahrufis sab'ah la jami'iha wa fihi ba'du makhtulifa fihi minal ahrufis sab'ati la jami'iha. Difahami? Kata beliau wal haq, yang hak adalah bahwasanya yang dikumpulkan dalam mushaf yang ada sekarang itu, itulah yang disepakati inzaluhu, wahyu yang diturunkan oleh Allah. Al-maktub bihi, dipastikan itu wahyunya Allah Azza wa Jal. Al-maktub bi amri nabi, itulah yang ditulis dengan pada Nabi kita Muhammad SAW. Jangan ragu-ragu, mushaf yang ada itu adalah mushaf Al-Quran yang disepakati itu Al-Quranul Karim yang munazzal, diturunkan, dipastikan, dan itu diperintahkan Nabi ditulis. Belum mengatakan setelah itu. Dan di dalam mushaf itu ada sebagian dari apa yang diperbincangkan tentang 7 huruf, bukan semuanya. Difahami ya? Fahamkan ikhwan, ada tamim muhim. Jadi ketika itu membaca hadis Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Jangan dibayangkan 7 huruf itu semuanya sekarang ada dalam mushaf yang ada pada kita sekarang ini. Lah. Tetapi sebagiannya. Fahamkan? Tapi ingat, jangan ragu-ragu. Mushaf Al-Quran yang ada sekarang itu wahyu ilahi, kalam ilahi. Itulah yang diperintahkan Nabi kita Muhammad untuk ditulis. Barakallah. Tayyib, ini semuanya ada sejarahnya. Kan gitu ya? Nanti akan dibahas pada pembahasan berikutnya ketika membahas tentang Kitabatul Quran dan Jam'ul Quran. Ada sejarahnya. Jadi, di zaman dahulu, di zaman Nabi kita Muhammad SAW, Quran turun dengan 7 huruf. Masing-masing membaca dengan yang mudah bagi dia. Beliau mengatakan dalam hadis, faqra'u ma tayassara minhu. Nah gitu ya, bacalah, ya bacalah yang mudah daripadanya. Ini membaca dengan bahasa Quraisy, dengan bahasa Hudzail, dengan bahasa Tamim, dengan bahasa ini, dengan bahasa ini. Turun. Dan itu perkara yang ma'ruf di kalangan para sahabat. Ma'ruf. Ketika dikumpulkan di zaman Abu Bakar Siddiq, akan dibahas pada bab tersendiri, beliau hanya semata-mata mengumpulkan yang berserakan dari mushaf. Ada yang tulis di pelepah kurma, di lempengan-lempengan kayu, di apa namanya, di tulang-tulang yang ada, itu semua dikumpulkan jadikan satu. Tapi bacaannya beda-beda. Baru ketika di zaman Utsman, betul ya? Ketika Hudzaifah ibnul Yaman, akan dibahas pembahasan secara panjang, mendapati ikhtilaf kaum muslimin dalam baca Al-Quran. Ini baca dengan bacaan ini, bacaan ini luar biasa. Akhirnya belum berikan, mengusulkan kepada Khalifah Utsman untuk disatukan bacaannya. Difahami ya? Disatukan. Maka beliau pun kemudian menunjuk beberapa orang sahabat, Zaid bin Thabit dan beberapa yang lainnya, untuk kemudian menasakh, mentranskrip mushaf yang ada di Hafsah bintu Umar, ditulis. Nah, disitulah beliau dengan para sahabat yang ada ketika itu menulis mushaf Al-Quran dengan lughatu Quraisy, dengan bahasanya Quraisy. Ketika ada ikhtilaf di antara para penulis tadi itu, diminta untuk rujuk kepada bahasanya orang Quraisy. Sampai jadi disebut dengan Al-Mushaful Imam, mushaf induk, disebut dengan Rasmul Utsmani. Faham ya? Mushaf dengan rasulnya Utsman. Satu itu dibikin beberapa nuskhah, dikirim ke berbagai macam negara Islam ketika itu, dan diminta selebihnya diapakan? Dibakar. Dibakar. Sehingga yang ada sekarang ini adalah Mushaful Imam dengan Rasmu Utsman. Dan itu sebagian daripada Sab'atu Ahruf, bukan semua 7 huruf. Difahami enggak ini? Yang semangat, ini lagi umroh ini. Iya. Tapi ada batas waktunya sampai syuruk kan gitu ya. Difahami insyaallah ya? Nah, ini ditanggapi penting oleh para ulama, sehingga mushaf yang dibahaskan adalah mushaf ya. Mushaf yang ada pada kaum muslimin sekarang ini, di situ tidak ada 7 huruf keseluruhan. Yang adanya sebagian huruf yang 7 tadi. Difahami? Maka bacaan-bacaan ya, qiraat yang ada yang di luar Rasmul Utsmani dikatakan mansukh. Dihukumi sama kayak bacaan yang mansukh. Nanti akan dibahas berikutnya ikhwan, dhabit mana qiraah yang mu'tabar, mana yang syadz. Lanjut. Tanbih yang kedua. Sampai sini paham ya? Ini saya berusaha untuk meringkaskan untuk antum karena pembahasannya panjang banget. Ini khulasanya. Tanbih yang kedua. Qala Abu Syamah, qala Abu Syamah, ini saya imlakkan karena penting, kadang imlak, kadang keterangan, kalau diimlakkan kafe itu ya. Qala Abu Syamah, dhanna qaumun, ini penting tanbih supaya kita tahu sejarah. Wanna qaumun annal qiraati sab'al mawjudatal ana, wanna qaumun annal qiraati as-sab'a al mawjudata al ana hiya allati uridat fil hadith hiyallati uridat fil hadith. Wahuwa khilafu ijma'i ahlil ilmi qatibatan. Wahuwa khilafu ijma'i ahlil ilmi qatibatan. Tulang lagi. Dhanna qawmun annal qira'ati as-sab'a al-mawjudata al-ana hiyallati uridat fil hadith wa huwa khilafu ijma'i ahli al-ilmi qatibatan wa innama yadhunnu dhalika ba'du ahli al-jahl wa innama yadhunnu dhalika ba'du ahli al-jahl. Kata beliau, ada sebagian kaum menduga bahwa qiraah sab'ah yang ada sekarang ini, atau ke sab'ah ya, yang tersebar di kalangan para qurra, ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyarah. Qiraah sab'ah yang ada sekarang ini itulah yang dimaksud dengan hadis ini. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Ada yang memahami? Wah, itu 7 qiraah sab'ah yang ada sekarang ini. Ada yang mengatakan demikian. Kata beliau, itu menyelisihi ijma'nya semua para ulama. Itu menyelisihi ijma' semua para ulama. Dan itu hanya dugaan sebagian orang yang jahil. Paham tuh? Artinya itu harus paham, di pembahasan ilmu Al-Quran atau ilmu qiraah dikenal dengan sebutan qiraah sab'ah, bacaan 7 imam. Ya, di antaranya kan ada qiraahnya Hafiz An-Asim. Antum itu Hafiz An-Asim. Qiraahnya Hafiz, ada qiraahnya Nafi', ada qiraahnya Qalun, ada qiraahnya Syu'bah, ada qiraahnya Ibnu Katsir, ada qiraahnya Al-Kisa'i. Ya, mereka sebutkan 7 imam dikenal dengan sebutan qiraah sab'ah. Nah, gitu ya. Sebagian mereka memahami hadis tadi, hadis yang menyatakan Quran itu turun dengan 7 huruf, dipahami ya ini. Ya, qiraah sab'ah ini yang dimaksud. Katanya Abu Syama itu menyelisihi ijma' para ulama. Itu dugaannya orang jahil. Tidak benar itu kata beliau. Peace. Faham sampai sini? Lanjut. Terus lagi. Ini yang kita lihat dalam Fathul Bari ya. Dalam Fathul Bari juz 9 halaman 39-40. Lanjut. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lihat Majmu' Fatawa. Lihat Majmu' Fatawa juz ke-13. Juz ke-13 halaman 390. Juz 13 halaman 390. Kata beliau, la niza'a. Ini saya bacakan dikarenakan beliau akan membawakan sedikit sejarah. La niza'a bainal ulama'il mu'tabarin. La niza'a bainal ulama'il mu'tabarin annal ahrufa sab'ah. Annal ahrufa as-sab'ata allati ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءة القراء السبعة المشهورة ليست هي قراءة al-qurra as-sab'ah al-mashhurah. Diulangi lagi. La niza'a bainal ulama al-mu'tabarin annal ahruf as-sab'ata allati dhakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annal qur'ana unzila 'alayha laysat hiya qira'atal qurra'is sab'ah al-mawjudah al-mashhurah afwan laysat hiya qira'atal qurra'is sab'atil mashhurah. Artinya tidak ada khilaf, niza' sama dengan khilaf, tidak ada khilaf di antara ulama yang mu'tabar bahwasanya 7 huruf yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-Qur'an turun dengan 7 huruf bukan bacaan atau qiraah 7 qurra yang masyhur itu, bukan. Jadi bukan qiraahnya 7 qurra yang masyhur itu, bukan qiraah sab'ah yang ada sekarang, bukan. Dengan kesepakatan para ulama. Lanjut, sekarang belum menyebutkan sejarah kapan munculnya qiraah sab'ah 7 imam tadi. Lanjut, kata beliau setelah itu, bal awalu man jama'a, bal awalu man jama'a qira'ati ha'ula, bal awalu man jama'a qira'ati ha'ula huwa al-imamu Abu Bakar ibn Mujahid, huwa al-imamu Abu Bakar ibn Mujahid, wa kana ala ra'si al-mi'ah al-thalithah di Baghdad, wa kana ala ra'si al-mi'ah al-thalithah di Baghdad, wa kana ala ra'sil mi'ati al-thalithati di Baghdad, fa innahu ahabba ay yajma'a al-mashhura, فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام, فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام. إذ كتب لي إذ هذه الأمصار إذ هذه الأمصار الخمسة إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها هي التي خرج منها علم النبوة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن wa tafsirihi wal hadithi wal fiqh, min al-qur'ani wa tafsirihi wal hadithi wal fiqh, intaha. Kata beliau setelah itu, setelah menukil kesepakatan para ulama, ya semuanya sepakat tidak ada khilaf 7 huruf yang disebutkan dalam hadith bukan qira'ah sab'ah yang ada sekarang ini, kata beliau, bahkan orang pertama yang mengumpulkan qiraah 7 imam tadi disebut dengan qiraah sab'ah, yang pertama kali mengumpulkannya adalah al-imam Abu Bakar ibn Mujahid, dan itu di penghujung 300 tahun Hijriah di kota Baghdad. Itu di penghujung 300 Hijriah di kota Baghdad. Artinya apa? Sudah melampaui 3 generasi utama umat ini. Difahami ya, itu sudah tahun di penghujung tahun 300 Hijri di kota Baghdad. Padahal para imam, para qurra sebelum ini banyak. Tidak cuma tujuh ini aja. Sebentar, kenapa kok hanya tujuh? Kata beliau menerangkan, dikarenakan beliau ini Al-Imam Ibnu Mujahid ini, beliau senang, menyukai mengumpulkan yang masyhur dari bacaan dua haram, Mekah dan Madinah, dua Irak, Kufah dan Basrah, dan Syam. Haramain, Mekah Madinah, Irakain, Kufah dan Basrah, dan Syam. Karena lima wilayah ini adalah tempat keluarnya ilmu Nabi, ilmu nubuah, Quran, tafsirnya, hadis, fiqih di lima tempat ini. Haramain, Mekah Madinah, Irakain, Kufah dan Basrah, dan Syam. Nah, dari lima tempat ini Ibnu Mujahid menemukan ada tujuh imam yang masyhur dengan qiraahnya. Sehingga beliau kumpulkan menjadi sebutan Al-Qiraah As-Sab'ah. Difahami ya? Sehingga dipastikan dengan kesepakatan para ulama, tujuh huruf yang disebutkan dalam hadis bukan qiraah Sab'ah sekarang ini. Difahami ya? Tapi sebagian saja. Tulis sedikit. Qala Makki bin Abi Talib Qala Makki bin Abi Talib Sudah, kata beliau, hadhil qiraat هذه القراءات التي يقرأ بها اليوم هذه القراءات التي يقرأ بها اليوم وصحت الروايات عن الأئمة وصحت الروايات عن الأئمة جزء ya, kata juz'un minal ahrufis sab'ah, juz'un minal ahrufis sab'ah allati nazala bihal Qur'an, allati nazala biha al Qur'an, titik titik titik. Dipahami insyaallah ya? Kata beliau, qiraah qiraah yang dibaca sekarang ini dan sahih riwayat dari para imah tujuh tadi, juz'un itu sebagian dari tujuh huruf yang Quran turun dengannya, bukan semuanya, tujuh huruf ya, sebagian dari tujuh huruf tadi. Ini penting, sebab kalau kita gak memahami sejarah ini ya terus terang aja ya, saya baru beberapa hari ini baru memahami ini. Selama ini yang saya pahami juga begitu, tujuh huruf ya udah qiraah sab'ah. Mungkin barangkali juga mungkin dalam beberapa kesempatan saya taklim menyampaikan ini hadis, saya mungkin pernah mengatakan demikian, dengan tujuh huruf ya qiraah sab'ah yang ada itu gitu. Nah, diluruskan kembali, jadi bukan qiraah sab'ah, tapi itu sebagian kecil dari tujuh huruf yang Quran turun dengannya. Faham ikhwan? Faham tuh? Baik, tanbih yang ketiga. Tenang, belum syuruk, belum selesai umrohnya. Nah. Tambi yang ketiga, betul ya? Ketiga kan? Dhabit. Tiga apa? Tambihnya lho Pak. Tambih ketiga. Ini pertama tadi membahas masalah khilaf tentang makna tujuh huruf. Nah, kan setelah itu kan dibahas tanbihat, sekian tanbih, tanbih yang pertama, tanbih yang kedua, dan sekarang tanbih yang ketiga. Dhabitu ma yadkhulu fil ahrufis sab'ah. Dhabit, ya, apa kaidahnya, apa dhabitnya yang masuk, yang termasuk tujuh huruf yang dibahas sekarang ini. Ingat, bukan tujuh qiraah sab'ah ya, tujuh huruf. Dhabitnya ini disebutkan sama Al-Hafidz menukil dari Al-Kawashi Antum tulis, ini penting ya. Qala al-kawashi dengan kaf dan shin mu'jama. Qala al-kawashi. Semoga demikian bacaannya. Karena beliau enggak memberikan dhabtnya. Qala al-kawashi rahimahullah. Ini dhabtnya ya. Kullu ma sahha sanaduhu. Kullu ma sahha sanaduhu. Satu. Wastaqama wajhuhu fil arabiyah. Wastaqama wajhuhu fil arabiyah. Dua ini ya. Lanjut yang ketiga. Wawafaqa lafzuhu. Wawafaqa lafzuhu khattal mushafil imam. Wawafaqa lafzuhu khatta al-mushafil imam. Tiga ya. Kata beliau, fahuwa minas sab'atil mansusah. Fahuwa minas sab'atil mansusati. Titik, titik, titik. Belum mengatakan setelah itu, wa mata fuqida syartun min ats-tsalatsa fahuwa syad. Wa mata fuqida syartun min ats-tsalatsati fahuwa asy-syad. Bes. Bes iki. Dhabit yang kata beliau. Satu, kullu ma sahha sanaduhu. Semua bacaan yang sahha sanadnya. Sampai ke mana ya, kawan? Hah? Sampai kepada imam yang muktabar dalam bab ini. Misalkan bacaan Ibnu Mas'ud misalkan. Harus sahha isnadnya sampai kepada Ibnu Mas'ud. Difahami? Misalkan bacaan Imam Fulan harus sahih isnadnya sampai imam tersebut. Difahami ya? Memang itu ada sambungan sana ya. Yang utama. Yang kedua, wastaqama wajhuhu fil arabiyyah. Dan wajahnya, sisi bacaannya mustaqim, lurus, benar sesuai dengan bahasa Arab. Tidak menyalahi gramik Arabiknya. Sisi bacaannya lurus sesuai dengan bahasa Arab. Dan yang ketiga, wa wafaqa lafdhuhu khattal mushafil imam, dan lafadznya dia sesuai dengan khat mushaf induk. Siapa ini? Mushaf Utsman. Tiga. Maka inilah dhabitnya, maka dia termasuk tujuh huruf yang dinaskan dalam hadis. Sehingga banyak, enggak cuma tujuh bacaan sekarang ini aja, mungkin tujuh, bahkan mungkin tujuh ribu kata beliau. Yang penting dengan tiga tadi. Beliau mengatakan manakah atau kapanpun hilang satu syarat dari tiga poin di atas, maka dikatakan syad, bacaannya ganjil. Faham tuh? Nah, qira'ah sab'ah yang dibahas sekarang ini satu di antaranya. Jadi bukan semuanya, tapi sebagian diantaranya. Dikarenakan para ulama sekarang ini mereka menyepakati qira'ah sab'ah dari tujuh imam itu mu'tabar. Itu sebagian diantaranya, bukan semuanya. Difaham ya? Barakallahu fikum. Makanya mereka ada yang menambahkan 10 qira'ah asyarah. Bahkan enggak cuma 10, mungkin banyak. Apalagi di zaman sebelum tahun 3 Hijriah, di zaman salaf lebih banyak lagi. Itu masuk dalam tujuh huruf yang dinaskan dalam hadis. Tiga dhabit. Difahami ya? Kullu ma sahha sanaduhu wastaqama wajhuhu fil arabiyyah wa wafaqa lafdhu khattal mushaf al imam fa huwa min as-sab'atil mansusah. Barakallahu fikum. Habis ini paham? Ini dibahas. Kembali pada pembahasan real, kondisi nyata di zaman sekarang ini ya ikhwan, bahwasanya mushaf yang ada sekarang ini mu'tabar. Tapi ingat, itu bukan semua huruf yang tujuh, tapi sebagian dari tujuh huruf yang ada dalam hadis. Difahami ya? Qiraah tujuh imam yang dikenal dengan qiraah sab'ah itu sebagian dari tujuh huruf yang disebutkan dalam hadis, dan dia qiraah yang sahihah mu'tabarah. Difahami nggih? Mau lanjut? Tambah yang keempat. Kayaknya belum apa mendung apa? Hujan apa? Hah? Enggak hujan. Lanjut. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham. Sekarang pembahasan tanbih yang lainnya lagi dibahas dari para ulama terkait dengan qiraah-qiraah, bacaan-bacaan selain bacaan tujuh imam sekarang ini. Kembali ke sekarang ini. Kan sekarang ini sudah masyhur di kalangan para ulama kita ya, di kalangan kaum muslimin juga, yang masyhur adalah qiraah tujuh imam dengan sebutan qiraah sab'ah yang masyhur, yang sahihah, yang mu'tabarah itu. Ada apa? Jadi bahasa dari para ulama sekarang ini, bagaimana dengan bacaan-bacaan lain yang tidak termasuk tujuh bacaan tadi? Dikatakan mu'tabar ataukah syad? Mau dibahas apa ini? Hah? Sebutkan. Yang kita bahas sekarang ini adalah bacaan-bacaan selain bacaan tujuh imam. Bagaimana menghukuminya? Atau bisa bedakan kan kalau saya mengatakan tujuh huruf, tujuh bacaan, tahu bedanya kan? Beda kan? Ayuhannas. Selesai pembahasan tujuh huruf. Sekarang kita lebih mendalam lagi terkait dengan qiraah sab'ah, bacaan tujuh imam yang sekarang masyhur itu. Dipahami ya? Tayyib. Pembahasan sekarang yang selain, yang keluar dari bacaan tujuh imam tadi, mu'tabar atau tidak? Ada dhabitnya. Antum tulis. Al-Khariju anil qiraati sab'atil mashhurah ala qismain. Al-Khariju anil qiraati sab'atil mashhurah ala qismain. Yang keluar dari bacaan tujuh imam yang masyhur dibagi dua. Ini bahas sekarang yang selain qiraah sab'ah tadi dibagi dua ala qismain. Al-awwal, yang pertama, ma yukhalifu rasmal mushaf. Ma yukhalifu rasmal mushaf, bacaannya menyelisihi rasm mushaf Utsmani. Bacaannya menyelisihi rasm tulisan mushaf Utsman. Yang ini fahadha la syakka fi annahu laysa biqur'anin. Fahadha la syakka annahu laysa biqur'anin. Yang ini tidak ragu-ragu lagi bukan Al-Qur'an. Paham ya? Dikatakan syad. Bukan lagi semata syad, ini bukan Al-Qur'an. Karena menyelisih rasam Mus'ab Utsman. Al-Thani Al-Qismu Thani Ma la yukhalifu rasmal mushaf. Ma la yukhalifu rasmal mushaf. Bacaan yang tidak menyelisihi rasm Mus'haf Utsman. Wa huwa la qismain aidha. Ini bagi dua lagi. Yang ini paham ya? Jadi bacaan dia sesuai dengan rasm mushaf. Sesuai. Enggak menyelisihi. Ini bagi dua. Ala qismaini aidha. Yang pertama. Ma warada min tariqin gharibah. Ma warada min tariqin gharibah. Bacaannya tadi datang dari jalur yang gharib. Sanadnya gharib. Bukan mutawatir, bukan masyhur. Atau katakan fahadha mulhaqun bil awwal. Maka ini digabungkan dengan yang pertama tadi. Ini bukan Al-Quran. Laisa bi-Quran. Kenapa? Dikarenakan min tariqin gharibah. Dari jalur yang aneh, yang ganjil, yang tidak mutawatir, tidak sahih. Bukan Al-Quran. Al-Thani. Mashtahara inda a'immati hadha sya'n. Mashtahara inda a'immati hadha sya'n al-qira'atu bihi qadiman wa haditha. Mashtahara inda a'immati hadha sya'ni al-qira'atu bihi qadiman wa haditha. Fahadha la wajha lil man'i minhu. Fahadha la wajha lil man'i minhu. Yang kedua, tidak menyalahi rasm mushaf. Dan dia masyhur di kalangan para ulama-ulama, imam-imam ilmu ini, bacaan tersebut. Masyhur ada bacaan seperti itu. Ya, ulama dahulu, ulama sekarang. Maka yang ini tidak ada alasan untuk melarangnya. Tidak ada sisi untuk mencegahnya. Artinya yang ini termasuk mu'tabar. Termasuk qiraah yang mu'tabar. Contoh seperti qiraahnya Ya'qub, qiraahnya Abu Ja'far dan yang selain mereka. Jadi contohnya qiraahnya Ya'qub, qiraahnya Abu Ja'far dan yang selain beliau. Dipaham ya? Saya katakan afadahu as-subuki fi syarhil minhaj. Ini faedah dari As-Subuki dalam bukunya Syarhul Minhaj. Lihat Fathul Bari. Ini pembahasannya panjang. Fathul Bari juz yang ke-9 dari mulai halaman 34 sampai 48. Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 34 sampai 48. Itu di syarah itu Al-Hafidz membawakan panjang sejarah lughah. Jadi kan pendapat mengatakan 10 lughah, 7 lughah. Itu dirinci sama beliau. Lughah ini, lughah ini, lughah ini, lughah ini. Ada perbincangan di kalangan para ulama yang mengatakan lughah. Ini panjang. Kemudian ketika membahas tidak mungkin satu lafaz, satu kata dibaca dengan 7 lughah atau 7 bacaan. Kecuali bacaan ini. Itu dibaca sama beliau. Yang ini sama yang ini. Ada perinciannya. Difaham ya? Rinci. Ini mau ditulis KB opos. Nah, antum tengok langsung di Fathul Bari. Nah, kemudian terkait dengan panjang, belum bawakan contohnya langsung. Bacaan yang ini. Luar biasa. Kalau antum memiliki jiwa dan semangat ilmu qiraah, rujukannya panjang. Sangat mudah untuk menelaah ini semuanya. Barakallahu. Ini saya bawakan beberapa poin-poin pembahasan dan tambihat supaya antum jangan centang perenang, bisa memahami yang ada. Paham insyaallah ya? Difahami ini? Jadi khulasahnya hadis yang kita bahas kemarin bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu turun dengan 7 huruf, sab'atu ahruf, itu ada yang mengatakan 7 lughah, ada yang mengatakan 7 qira'ah. Yang dimaksud dengan 7 lughah, lughah yang paling fasih. Dan yang dimaksud dengan diturunkan dengan 7 lughah bukan berarti satu kata dibaca 7 lughah. Tapi yang dimaksudkan 7 lughah itu tersebar dalam Al-Qur'an. Ada yang mengatakan 7 qira'ah. Yang dimaksudkan dengan 7 qira'ah ialah lafadznya berbeda, maknanya sama. Paham ya? Lafadznya beda, maknanya sama, walaupun satu bahasa. Dan dua-duanya dibenarkan sama Al-Hafidz. Yang dimaksudkan dengan 7 huruf adalah lafadznya beda, maknanya sama, tetapi terbatas pada 7 lughah, tidak lebih. Difahami ya? Nah, kemudian dibahas berikutnya, mushaf Al-Quran yang sekarang ada ini tidak ada padanya 7 huruf tadi. Yang ada sebagian daripada 7 huruf tersebut. Dikatakan mushaf yang ada itu adalah dikumpulkan oleh sahabat Utsman bin Affan dengan satu bahasa, dan yang lain dihapus supaya enggak ada ikhtilaf di kalangan kaum muslimin dalam masalah ini. Nanti akan dibahas panjang caranya di pembahasan tersendiri. Kemudian yang dimaksud dengan 7 qira'ah bukan qira'ah sab'ah yang ada sekarang ini. Faham ya? Itu sebagian saja, sebagian daripada 7 huruf yang disebutkan dalam hadis. Difahami nggih? Nah, sejarah 7 qira'ah sab'ah sejarahnya dimulai pada penghujung tahun 300 Hijriah. Yang mengumpulkannya adalah Al-Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid dari Baghdad. Mengumpulkan bacaan 5 negara. Haramain, Mekah, Madinah, Kufah, Baghdad, dan Syam. Dikumpulkan 7 bacaan imam yang masyhur tadi. Difahami ya? Kemudian pembahasan yang tadi bahas yang lain tadi, dhabit yang masuk dalam 7 huruf, yang 7 huruf adalah yang sahih sanatnya dan mustaqim, benar sisinya secara bahasa Arab, dan tidak ada perbedaan lafadznya, sepakat menyepakati dengan rasm mushaf imam, maka dikatakan termasuk 7 huruf. Ketika ada satu yang hilang maka bukan 7 huruf dan syad. Yang terakhir adalah terkait dengan qira'ah sab'ah. Bacaan di luar qira'ah sab'ah dibagi 2. Yang pertama menyelisih rasm mushaf, bukan Quran. Yang kedua tidak menyelisih rasm mushaf, dibagi 2 lagi. Yang pertama sanadnya gharib, bukan Quran. Yang ketiga masyhur dari para imam, dibaca dulu sampai sekarang. Yang ini termasuk qira'ah yang mu'tabar, yang mu'tamad, walaupun di luar qira'ah sab'ah. Seperti qira'ahnya Ya'qub, qira'ahnya Abu Ja'far, dan yang semisal beliau. Difahami insyaallah ya? Barakallahu fikum. Di situ juga di buku yang tadi saya sebutkan di Fathul Bari, Al-Hafidz membahas sejarah munculnya qira'ah sab'ah. Dulunya cuma 3, tambah lagi 5, tambah lagi 7. Itu panjang sejarahnya, panjang sejarahnya sampai masyhur sekarang menjadi qira'ah sab'ah. Qira'ahnya ini sampai 7 tadi. Yang ini menyebutkan hanya yang ini, enggak menyebutkan yang ini. Rinci panjang belum bawakan di buku tersebut. Itu baru Fathul Bari. Antum belum merujuk langsung ke buku induk tentang pembahasan ilmu qira'ah. Lebih panjang lagi. Saya sengaja enggak ke sana, ana khawatir tambah panjang lagi syarahnya ya, Pak. Ada bukunya panjang. Di rumah saya ada sekitar 5 atau 6 6 kitab khusus pembahasan masalah ilmu qira'ah ini. Bagi antum yang kepingin mendalami perbedaan 7 qira'ah, qira'ahnya ini itu ada di situ. Tinggal antum bikin bagainya gitu, luar biasa. Gitu ya, di secara global semoga dipahami dengan baik. Ini sengaja kita perpanjang dikarenakan memang perlu diperpanjang, dikarenakan banyak yang perlu tanbih. Barakallahu fikum. Dan insyaallah ba'dal maghrib nanti sampai isya kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, at-tafadul baina suwal Qur'an wa ayatihi. Insyaallah tabaraka wa taala, sementara cukup. Insyaallah sudah suruk ini kayak agak mendung ya, Ikhwan ya. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Faddalu hafizakumullah tabaraka wa taala. Direkam ya, Pak? Rekam. Direkam. Talinya di sini, tapi live streamingnya sampai kemana-mana. Bisa ada yang lihat dengan channel nasional. Tangan sini, tanya mengatakan gimana-mana. Bahasanya harus diluap, diulang-ulang, supaya santri dapat, mereka juga pas nyimak antum dapat, pas jelaskan mereka gitu ya. Alhamdulillah. Tafadhalu.